Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Khairil muhdi ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Surat syu'ara makiyatun te surat syu'ara iku bangsa makiyah illa wa syu'ara yattabi'ul khawun yattabi'uhumul khawun kecuali syu'ara ila akhirih fa madaniyun mongko bangsa madani wa hiya mi'atani wa sabun wa isyruna ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Ute Allah sing luwih pirsa kelawan sing dikersakna Allah kelawan maknane tasim mim. Maksude mbon boten usah ditakwil-takwil supaya ngoten. Tilka utai hadil ayat, ai hadil ayat tu tegese utai kilah pira-pira ayat iku ayatul kitab iku pira-pira ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an iku tegese Qur'an. Wal idhofatu utai idhofah bi makna min lan maknane min. Sifate kitab al-mubini kang jelasno, al-mudhiri tegese sing jelasno al-haqqa ing barang hak dijelasno minal batil saking barang batil. Terus tugase Qur'an iku pokoke bedakno ndi sing hak ndi sing batil. La'ala kam namana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bakhiun niku wong sing rusak nafsake awak dhewe sira. Qat la'alla ka bakhiun nafsak ay qatiluha tegese wong sing mateni ning nafsika gumman krana susah min ajli alla yakunu krana yen ora ana sapa penduduk Mekah ya ahli Mekah iku mukminin aku iman kabeh. Wala'alla tila allahuna ing dalem kene kul isfaq krana gawe welas maksude Allah iku welasne Nabi Muhammad. Ketoke susah nganti hampir bunuh diri mergo nganggep umat e ra gelem iman. Dadi Nabi tersiksa ngampe mendekati menyusahkan diri sendiri. Ma tengene hadis-hadis sahih malah Nabi sering munggah gunung kepengin glundung, pengen munggah gunung kepengin glundung gara-gara ndelok kaume beduwa ra gelem-gelem napa iman. Terus dikandani pangeran la allaka fakhul nafsaka alla yakunu napa mu'mininis. Barno ra wis lapo kowe mikir nganti ngono, pokoke dakwah wis ai asfik tegese walaso sira alaiha ing atase nafsika bitakhfifi hadzal ghammi kelawan ngringakno ikilah kesusahan. Inna sa'lamun ngersano ingsun nunazil mongko bakal nurono ingsun alai ing atase kafir Mekah minas sama isanging langit ingsun nurono ayatan ing ayat fadzalat mongko dadi apa anakuhum apa pira-pira anake pira-pira gulune kufar bimaknal mudhari iklan maknane mudhari etadilu tikse bakal dadi etadumu tikse bakal terus apa anakuhum biro-biro gulune kufar laha maring ayat khodi'ina ku tunduk kabeh fayuk minu namung kepodo iman sopo kafir Mekah walama sifat mangsane dan sifati apa ala anaku piro-piro gulu bilhudu iklawan tunduk alladikang huwakang teladiku li arba biha kedue wong kang duweni gulu jumiat mongko den jama'an apa sifatu sifat minu saki anak jamal uluk kola iklan nganggo jamae wong sing duweni akal. Mergo gulu radi akal ya gulu maksudnya sing di gulu mulane dianggap ukola. Wama yaktihim min zikrim mir rabbi minar rahman. Wama yaktihim lan ora teko ing kafir Mekah min zikrin sing Qur'an Al-Qur'an min rahmani sing rahman. Muhtadzin kang din perbarui. Sebagian ayat mir rabbi ya nek sing jus napa jus 17 nggih. Wama yaktihim min zikrim mir rabbihim muhtasin ila stama'u mriki minar rahmani muhtas utawi subhanallah kula maca surat suara niku termasuk napa guys surat sing kula mulai alit iso ngaji nganti sakniki paling panik muhtasin kang den perbarui sifatun uti dawuh muhtas sifat kasifatun kang nyata kang tenanan ila kanu kecuali ana sapa kufar anhu saking zikren sing muhtas iku muridina iku mengko kabeh fakot kadzabu mongko teman-teman mendustakan sapa kufar Mekah bihi kelawan ayat utawa bihi kelawan Quran fa saya tihi mongko bakal teko ing kufar apa amba umapa critane perkara awaki bumatik se critane perkara kanu kang ana sapa kufar bihi kelawan mabi astasiuna iku ngenyek sapa kufar awalam ya rono tora mikir sapa kufar yang zuruti se angen-angen sapa kufar ardi maring bumi kam ambasna pirang-pirang nukolo ingsun via indel marat kasiran tekse akeh banget mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang api nauin tegesi warna hasanin kang bagus orang melok nandur, orang melok gede nos pokoknya ngerti-ngerti melok manen orang ada yang mikir, mikirnya rugi tak untung inna fidalika saat temen yang dalam kabel ayat anek tini dadi ayat dalalah tenek si dadi bukti ala kamali kudrati ta'ala yang atasnya sempurnani kekuasaan Allah Ta'ala wa ma kana lan ora ana sapa aktsaruhum makiyake kufar mukminina iman kabeh fi ilmillah ing dalem ilmune Allah taala wa kana utikana iku kala sibawe zaidatun tekana zaidah cari mam sibawe liyane nggih mboten iki biasa wa inna rabbaka satune pangeran sira iku lahu wa itine te rabbuka iku aziz iku dat sing menangan dul izati tegese kang duwe menangan yan taki munyekso sapa Allah taala menal kafirina sing pira-pira wong kafir arrahim kang welas yarhamu tegese melasi sapa Allah taala almukminina ing pira-pira mukmin. Gek kula terang nggih, setunggal menyangkut surat syu'ara nggih. Surat syu'ara itu jamak syair. Syair niku nggih penyair. Penyair itu kata-katane nggih bodoni blades niku. Tapi ya kadang ana apike. Dados resmi komentare napa? Resmi dawuhe Allah tenggene syu'ara wa syu'ara'u yattabi'uhumul khawun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la napa? Yafalun. Terus illal ladina terus wonten istisna. Terus ngeten nggih, penyakit tiyang Arab riyen niku nak gubet ing wong niku nggih disairno. Wis nak nggih istilah nggih macam-macam cara roh raine mutah-mutah, pokoke bahasane ku elek banget. Dadi wong Arab nak darane wong elek iku kanak rotin, kabak rotin, nakarot hadik. Kaya tletong garing sing dicocoki pitik. Dadi wong kok eleke nganti kok tletong garing sing dicocoki pitik. Kok elek kok nganti ngono kuwi wis kebal wong Arab. Dadi terus nak ngelem wong lomo jarene umpama nyawane iku ana ning epek-epeke sing digakno ya nyawane iku. Dadi nak ngelem wong lomo ya sundel langit. Nak ngelem wong elek nggih napa entek ngamek. Akhire biasa bom baptis. Iku jenenge penyair. Penyair nak riyen nggih ngoten iku. Kedaro saniki jurnalis ngoten iku. Nak sing ngelem ya sundel langit, nak sing ngeprekno nggih entek ngamek. Iku disebut fi kulli wadi yahimun. Nggih. Terus modele mau tanggung jawab. Wae kula cerita sing tengene Quran be hadis sahih. Terus modele ora tanggung jawab. Di modele misalnya hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Nggih, Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Iku modele iku nak ditakoki iku nyakang. Cara Nabi takok, cara kowe percaya gosip Aisyah. Nggih, sepundi Kanjeng Nabi. Wah, sak roh kula nak ana gerah terus roh kucing nggih dipangan. Modele cangkeme kuwi elek. Coba wong Arab nyontokno ora gerah roh kucing. Dadi ana adonan roti. Wedhus iku digaei suket iku ora wis meneng. Apa meneh digaei adonan roti tambah seneng. Dadi ana nak disalahno jare maksude ora ngono, Pak. Wis repot, iso penyair wis repot. Terus akhirnya lama-lama penyair jadi profesi, ya terus profesi. Sing penyairan kok isek bronto kok pengiran, terus dia badek no jadi makalah-makalah sing dadek no wong parek pengiran, kados Burda, kados Berjanji. Sing kok isek, tapi nak sing kok profesi, dibatalo syariat mergoroto-roto golek duit, ya sing profesi dibatalo syariat mergoroto-roto golek no duit. Tapi nak sing song kok isek songkok bronto teng pangeran iku dia badekno syariat sing kramate ngantos sakniki kados Burdah niku sing aran Imam sinten Busiri niku kados ngoten iku ora usah alhamdulillah ya ora usah salam ora usah bismillah manjen ngarange niku mboten sengaja ngarang ape pamer ujug-ujug ngarang amin tazakuri cironim bidi salami mazat tadam anjaro memuklatim bidamin. Mosok gara-gara kangen wong ayu, mbok tangisi nganti air mata ku bercampur darah. Mazas tadaman jaro min muklatim bidan. Terus nganti terus dibandingno. Bareng kowe pas kangen Nabi Muhammad sing mbok sifati nyafaati kowe donya akhirat ke kangenan biasa-biasa wae. Iku tek tau tek iso wae terakhir sing ngono sing ngono. Dene gawe perbandingan wong kangen kekasih. Wae nganti nopo air mata bercampur nopo darah terus akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri zalam tu sunnata man ahya zalama ila anistakat qodamahu durrami wa rami wasadda min sahubin ahsaahu wa tawa tahtal fisyarati kasan mutrafal adami terus ngendikan masyaallah cek zalimku bariku terus mulai cerita Kanjeng Nabi. Iku Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Tsaulih ku ora niat golek dhuwit niku. Nggih gak jadi napa? Profesi. Karena yang ngarang itu orang alim, niki khase wong alim. Bahkan Sayyid Muhammad semua ulama itu yang enggak bisa ditinggalkan dari burdah itu satu. Mungkin yang lainnya kan apalagi kan Muhammadun Sayyidul Qaunaini bisa apa sih? Wal Habibul Ladzi Turja napa syafaatu karena banyak kepentingan. Mesti di situ mesti turja napa syafaatu li kulli haulim minal ahwali muk. Semua kepingin itu disyafaati Nabi. Tapi nak kata Sayyid Muhammad, kata serata-rata ulama-ulama top. Itu yang dikenang dari burdah itu satu dan itu enggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang madh ning Nabi. Ini ku gak mat da'at hunnasara fi nabihim. Sing penting kena ngelem kanjeng Nabi Muhammad ku gak ninggalno sira ma ing perkara idda'at kang nglakoni hu ing mas apa an nasara fi nabihim. Pokoke sing penting kalau ngelem Nabi ku sitok pesenku, tinggalkan tradisi Nasrani yaiku ngelem Nabi berlebihan nganti Nabi Isa dadi pangeran. Itu aturan dasar ngelem Nabi napa gak mat da'at hun nasara. Niki penting. Sehingga dengan kowe ngelem Nabi kurang arah dadi pangeran. Gunane akeh, gunane ya iku nak Nabi duwe garwa terus duwe anak malah apik. Malah ado kok sifate pangeran. Nabi Isa iku ora duwe anak, ora duwe bojo. Sehingga wong Nasrani terus fantastis anake pangeran, ya mirip pangeran ora duwe anak duwe bojo. Nah ini jemben Nabi Isa nak ketemu Allah mbek Nabi Muhammad, penak Nabi Muhammad, ya Allah kula nyifati jenengan mukhalafatul hawadis. Wis kula beda banget mbek jenengan. Kula dhe anak, dhe bojo. Jenengan ra dhe anak, ra dhe bojo. Sing ra direpot Nabi Isa. Paham? Niki penting kula aturaken terus ora ana nabi sempurna kaya Nabi Muhammad. Wong Nasrani merovokasi wong Islam nganggep wong apik iku sing ngurusi agama tenanan nganti lali anak. Bujo. Padahal wong nak rada anak bujo malah mirip-mirip koyok dikaitno sifate pangeran. Mulane kabeh nabi rabi ku ya wajib, maksudnya dadi ibadahe. Saiki wong secara roh ilmu ngene-ngene iki, nyongkone Nabi Muhammad tu simpatik Nabi Isa, perkara nek rang rumah tak anak. Anak nopo? Bujo. Dadi kudu roh, padahal sifat dasare pangeran mukhalafatul lil hawati. Nek kepen beda banget yo. Utake diutang iku apik, pangeran ra diutang. Sanggep ae ngono mukhalafatul lil hawadits. Kowe nak ra roh ya bangga wong aku ra pangeran. Ora kabul hajat ya bangga panjen boten apa? Pangeran. Dadi kowe kudu roh ilmu ngono. Dadi iku hebate Nabi Muhammad. Mane umat Nabi ku umat sing paling bener sak donya. Penggemar Isa, nyelakakno Isa. Iku darani Isa anake apa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat ning Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Mbarno nak kanjeng Nabi di sifat menu. So, krungu kanjeng Nabi lali yo tenang, krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah. Yo tenang wong Nabi di al-a'rad al-basyariyah. Yo kepen menungso kalah Allah. Paham sing kula maksud? Wong Islam krungu Nabi lali ya bolak-balik, Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam ya ora rubah imane. Piye toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya tenang ae. Wis lali sira ana sing wani matur. Bareng Nabi tok badhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nak model baru artinya duhur besok sudah mulai dua rakaat. Karena kalau teori nasamanso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok duhur sudah berapa? Dua rakaat. Jari Nabi mosok lah sih. Nabi kembali ke imaman terus akbal alal hadirin tanya, ahakun makolahu dhulyaten, apa yang dikatakan dhulyaten itu benar? Naam ya Rasulullah, tadi engkau sholat duhur hanya dua rakaat. Ya Nabi tenang aja terus, takbir lagi nambahi dua rakaat. Tersalam. Seorang fakih bingung ngomong piro ayo. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa, dari dulu umatnya nyifati Nabi al-a'rad al-basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa, lupa. Wong Nabi, ora pangeran. Sekarang oleh lali ku pangeran. Wa makana rabbuka nasiya, pangeran ora oleh lali. Lah wong Nasrani ora bayang Nabi Isa ku bener terus. Mergo anake pangeran utawa pangeran. Paham gitu terus sampean ilmu ngene iki sing pokok nggih. Mulane Nabi ngene ka nggih lali. Mulane Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Aku ora tau lali tapi diparingi lali ben dadi sunnah. Nabi ku lucu, iso-iso takok Aisyah. Sah. Di sarapan to ora? Mboten, iso aku tak poso wae. Poso jam 10 takok Aisyah. Dhe sarapan sak duwe nggih tak mangan ae. Dadi piye kowe? Kathok ya pikir wah. Serepot ora kene serepot. Terus mbok komentari, "Oh, gak konsisten." Nah, khawarit iki opo? Khawarit. Mulane anggar wong khusyuk zada khusyukan zada jahlan. Tambah khusyuk tambah pintu. Perkara tambah khawarit. Khawarit itu Nabi dibayangno koyo pikirane nek kudu salat qobliyah terus, salat ba'diyah terus. Nek ora kecewa, kiai juga salat qobliyah. Amatir. Sampai salat ben salat sing ora yo ora ngtrimo napa sun? Trimo napa? Sunnah. Kabeh wong alim sing apik salat kadang-kadang qobliyah. Nek terus ora ono wong kafir masuk Islam. Ora salate semriyang. Lah misale sak donya qobliyah dhuhur 4 rakaat lho sing muakkadah. Ba'diyah patang rokaat, berarti piro 8 ya. Qobliyah asar 2, 10. Engko antarané maghrib isya salat napa? Awabin. Witire Nabi 13 lho, ora mung 3 kaya tarawih muga. Kabeh riwayat witir pinten? 13 kan? 13 sampai qobliyah 2, anggape 13. Berarti piro mo? 10 piro mo? Suwake lah. Pinten? 26 sekali 26. Engko qobliyah subuh 2. Piro? 8. Iku misale wong Islam sak donya nglakoni kabeh wong kafir ras do mlebu Islam. Mergo delok salate kok wah iki. Tapi barokah wong Islam mu fardhu tok wong kafir mikir jek. Enteng jebule Islam. Yes ngono pangeran gawe ngono. Wong Islam ning kota-kota ning Turki ning ndi-ndi ku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat ku enteng. Jajal misale bar salat wiridan kabeh bar dhuwur wiridan nganti ngasar ngasar nganti maghrib maghrib nganti isya. Sing ape masuk Islam rasi dodol dul perkarane delok meriang ya aduh gak kober apa-apa iki dadi. Mulane ketika Imam Syafi'i nak ana barang sunat ki nak ape nglakoni wae. Tapi nek wong akeh sing nglakoni ki ora usah melo. Nek ora ana sing nglakoni kuwe nglakoni dadi. Iku tugase wong alim. Wis ngono jenis tugase. Kaya ana taku nggih ra ngalim paham gitu. Dadi wis meneng ayus. Wis ngono aturane ngono. Mulane jari Imam Nawawi ning kitab Majmu', Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngendikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sepundi ya Rasul, jari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi ora menghalangi sifat makruh. Lah soal Nabi numpak unta iku wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi dia kepentingan jelasno nak ngono iku oleh. Faham ya. Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh iku wajib. Ben dadi hukum nek iku mboten wajib. Yo berat dadi Nabi iku berat. Yo ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyangka pe mlebu Islam salat mikir. Mangger moro masjid wong qobliyah kabeh 4 rakaat dhuhur. Bar iku ba'diyah kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh, barokah apa nih? Tapi barokah sing wiridan mau imam tok mek wong loro mau paham. Engko sing qobliyah ya wong-wong iku wae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah wong tertentu iku. Sing sitok celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah, pengamat kan delok Islam kan. Lho, salate ora seragam to, ora wajib seragam iku kaosan ngono. Ana sing celananan jin macam-macam. Ya sing ngono. Dadi iku sunahe melane wong alim iku nggo jimat. Nggih nggo jimat, nggo iling-ilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi ya kadang-kadang salat qobliyah aja terus blas kula nggih bolak-balik qobliyah. Tapi sering sampean ngono, tapi ya bolak-balik kula salat qobliyah nggih bolak-balik. Guling-gilingan. Faham itu disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraka. Diamuk be muat dari kula munafik. Muat gendenan sing diamuk ya Rasulullah. Ki nak salat jo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Baru kaya hadis iku domain kulhu kabeh nganti sakniki. Mergo jare nak ngimami kesuwen diamuk Kanjeng Padahal Nabi pas ngamuk iku kaya aja maca surat Baqarah, maca Sabbihisma. Tapi hadise karek aja Sabbihisma, karek maca kul. Padahal awal iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah kedua Maidah meriang yo. Tapi walhasil iku rawine saiki pokoke walhasil kulhu. Napa? Kulhu ngarep gurine ina atau inakal kawasan. Res. Tapi kalau cocok, ya. Ngotan itu cocok. Biye-biye Islam itu sampai jadi problem. Ya, Islam itu sampai jadi apa? Problem. Mulanya wonten sahabat, nopo sinten Nabi Barzah, nopo sinten tengene Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum iskomat, apa? Muadzin iskomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Syahadu la ilaha illallah. Ontane itu melayu. Ontane sahabat itu melayu. Lha iku ape takbir iku gak sida jupuk ontane dibedak ora entuk-entuk. Iku era tabiin, tabiin itu pengikut sahabat, tapi ana sahabat sing urip. Bareng balikne wis masbuk cara sakniki wis masbuk cara fikih wis masbuk salat. Ontane dicancang di pinggir masjid salat. Dikomentari mbek tabiin. Ungzuru ila hadza sahih. Niki hadis Bukhari, delok le sahih iku. Oleh kedonyan wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta nimbang salat menangi takbir mbek imam. Nuwangis, sahabat mau nuwangis. Aku zaman Nabi ngene kira popo bareng kena tabiin niku kok popo. Sekarang zaman Nabi ku niku ora popo. Dekne nangis perkara ni zaman Nabi ku Islam gampang, ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam sih. Kok iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mergo jare Abarza tercita, aku iku wis tuwa, nak ontaku cul aku bar salat mulai ku piye. Lha saiki kita bedhei. Tibang sholat dianggap ngilang no unta. Terus sholat dianggap problem piye guys? Terus saat keluargane eling gara-gara sholat untane ilang. Akhirnya problemnya sholat. Terus sholat jadi tersangka lah. Aku siap ridho nak Islam mentersangkakan sholat. Sing bener ya orang ono wis unta digoleki nggo sholat. Misalnya ra menangi imam ya mun farid. Sementing sholat ora jadi tersangka. Mulane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis, ana sing diurusan. Aja sampai sholat dianggap problem batalno. Batalno napa? Urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karep sholatku fokus, aja eling liyane pangeran. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran obar salat cerita. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame barang. Le jare eling pangeran kok eling sing rame barang. Sing pangeran ya eling wae. Dadi mulane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tu asiru wa basyiru wala tunaf firu. Dadi aja sampai agama iki dadi repot. Iki tetap sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti mendekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Iki bahayane ngene iki wae wong Islam wong fasik ape sholat ra sida sholat. Wong abangan selawase ra sholat bareng mlebu masjid wong sholat ku wabeh nyongkone ku wabeh napa wajib. Lan Kanjeng Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul engkau nabi ya? Apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari? Ya pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunat. Jadi takokane sahabat disik jentes, fahal aliyya ghairuha, apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah tidak. Kecuali kamu melakukan kesunatan. Zakat ya Rasulullah, iya. Apa ada yang lain? Enggak. Haji ya sudah begitu, dinyang nanti detail. Paham itu terus niku gunane ngaji be ulama, guling-gilingan dari Imam Syafi'i, sarohku mulai dhisik sampai guruku sampai aku nak ana fardhu kifayah ya ora kabeh nglakoni. Angger ana sing wis teko ya sebagian ra teko, angger ana sing ra teko ya sebagian teko. Aja sampai fardhu kifayah dadi fardhu napa? Ai. Fardhu kifayah ana wong mati tanggamu, ana wong 20 wis teko. Kabeh mesti teko, pegawai bank mulai, polisi mulai. Paham ya, supir-supir yo laran mulai, tangga mati macet dunyo. Perkara nek kabeh meksa hormat. Hormat apa? Mayit. pas nyupir bis kandani tangga mulai penumpang leres aku tak mulai sih enggak sempegai bank lagi transaksi telepon ini tanggane jenengan mati mulai sih memacet kabeh kan dunyo perkara nih kabeh ngelakoni verdun apa misalnya kalau pas tengah-tengah mulang telepon mulai macet kabeh ngajari Imam Syafi'i wah kada ya fa'lu dia seperti itu mulai dulu dilakukan melani ditakrifi fardu kifayah yang sebagian sing lakoti ya sakoto anil bagin wis liyane gu ane urugen terus senang sono sing alim ya liyane gugur ngene wis iku ya fardhu kifayah ngalimu fardhu napa kifayah ngono sing wis ngalim ya liyane napa gugur wis liyane karek ngoja ngaji ngono tanpa mateng mergo kena Islam tenanan terus mangkel mbek wong fasik kowe menyiksa diri la Allah ka bakhiun nafsak kowe menyiksa diri hanya karena mereka tidak mau napa iman, kowe ngrusak mah ora usah ngono mah terus mbok pikir sing ra iman ben ra iman, sing ra saleh ben ra saleh. Ki ora usah ngrusak diri napa sendiri. La'allaka fakhi'un nafsaka alla yakunu napa mukminin. Ana tengene kitab Bunyah malah diterangno. Kitab Bunyah karangane Syekh Abdul Qadir Ajilani. Kuwi tiyange terkenal Sultanul Aulia. Kula nyongkone Syekh Abdul Qadir ngarang kitab ora ngene iku. Kula khatam bolak-balik kitabnya. Di antaranya di situ sama nak ra percaya delok bab salat duha. Itu beliau menceritakan dawuhe Ibnu Mas'ud, dawuhe Ibnu Abbas. Nak ana duha bedino diparani Ibnu Mas'ud, duamu. Nak duha wis seminggu pisan ae, tak sawulan pisan ae. Aku iki sahabate Nabi, aku ro Nabi duha ora bedino kok kowe malah bedino. Duamu diparani babdan Mas'ud. Lah, lha iku Abdul Qadir lho mboten kula. Kula riyen tak angen-angen iku karepe piye Abdul Qadir ngarang kok ngono. Tak angen-angen ya bener. Misale ruhen duha bedino. Kan malah jutis duha bedino tetep melarat. Akhirnya kan nyalano duha. Tapi nek duhane arang-arang kan mungkin duhane kurang kenceng kan dene nyalano. Tapi nek bedino tetep melarat kan padahal laki-laki tetep sesuai catatan lho maksudnya kan ya kira-kira tetep melarat maksudnya. Wong melarat duha bedino terus gak sugih-sugih kira-kira piye ning atine lho meskipun radio omongno. Jutis duha bedino kok gak sugih-sugih. Tapi nak arang-arang duha kan gak nyalah nu duha, malah ini, apa duhaku kurang kenceng. Ya itu begitu sahabat. Pokoknya nak kira-kira ibadah mulai jadi tersangka harus kamu hindari. Kalau balik ini balik, ibadah nak mulai jadi masalah, jadi tersangka harus kamu napa hindari. Lagu yang dimaksud Nabi, kue mau cokor anak atimu jek seneng. Kue nak mulai rapati seneng, fakumu anhu. Ikra'ul Quran mak talafat kulubukum. Kue mau cokor anak ijek. Seneng, nak mulai gak seneng, nopo kon ngelereni. Ojo sampai Quran dadi nopo tersangka. Begitu juga sholat. Jadi wis iki fatwane ulama sing sangka Rasulullah ana silsilah. Dia kabeh ana dosisi mergo wong mesti duwe nopo bosen. Kowe ora iso, kula seneng Quran Gus gak ngarah bosen. Wong ora usah sok suci. Nggih ora usah nopo sok suci. Ajajal kesemaan. Semaan sing nyemak tenanan, mulai semangat. Bareng kira-kira nyuwun sewu khafite gajine padha, salam tempelé padha, mulai rokok-rokokan, mulai makan-makan. Kan mulai mikir ge, kok penak kok hasilnya padha, ora mriyang ge. Kowe gak iso ora usah munafik, kowe menungso. Daripada ngono melok rokok wae leren. Daripada gremeng. Engko kira-kira napa? Padha. Iku Rasulullah ngajari kita, dadi ibadah iku nak kira-kira pada level napa? Tersangka kon ngelereni. Ya tentu yang fardu tidak bisa. Aja sampai ibadah udah dilalaka bakhiun nafsan. Akan merusak diri Anda napa? Diri Anda napa? Sendiri. Wong kula nuwun bolak-balik badhe donga. Berarti donga sawangane kira-kira ora pantes mandi, ora sida kok. Engko nak sawangane kok potongane ra mandi terus kok aku nyalahno pangeran. Kula wingan ditawani, tapi aja anut kula, tenan ampun anut mboten saen. Ora ditawani ada seorang kiai, Gus. Mangke salat istisqa Gus. Mangke niku jenengan sing khotbah. Kula nggih seneng aon di udan tapi nek terus ramadi terus sepudi yo ning ngono kok tak sawangane kok pangeran gak nuruti. Nek wae ra udan wae ora usah istisqa mawon. Kersane gak ketara gak apa. Gak mandi yo mrene ngono. Mo jadi iki wae ra udan iki lagi wae gak udan. Ha kok nek pas udan kula gelem istisqa. Warga kulon itu dalam hal ini itu rontok-rontok mazhab Hanafi. Cara mazhab Hanafi itu rawan sholat istisqa. Nggih nek cara Syafi'i ono, tapi yo mok tau ono. Mergo Imam Hanafi alasane Nabi ora tau salat istisqa. Kejadiane kan Nabi pas khutbah terus tiang desa matur nak kenapa kekeri. Nah, terus saat itu juga kan Nabi donga, paling. Donga langsung udan. Udan kenemenan terus minta dihentikan. Tapi intinya Nabi itu tidak melakukan kefiah khusus tentang cara sholat apa? Istisqa. Ya saat itu juga beliau khutbah terus apa? Berdoa. Sehingga cara mazhab Abu Hanifah tidak ada sholat istisqa. Ya ada ya kejadian itu. Gitu. Tapi kejadian itu aku loh. Mau cerita tok. Senengannya kok anut. Enggak aku mau cerita kok bonut. Tapi Imam Syafi'i itu punya sanad. Beliau punya sanad ada sholat istisqa dengan cara yang beliau yakini. Termasuk tekan ning lapangan terus gawa kewan jaga tikus apa kewan-kewan iku misale wedhus-wedhus utawa apa ta napa las. Ya seperti itu. Terus nganggo ridak sing diwalik nggih. Nggih semacam-macam. Kok kula nu nate salat isis kok kuapok tenan. Imam iku lali gak nganggo ridak iki kejadian nyata. Ketunan ya ketu ireng. Ketune sing diwalik. Ngapunten kula mboten beto ridak nggih ketu mawon kula walik. Diwalik ketune. Parah berarti ini piye malah sanat kok di meneh malah ketu gitu. Serepan. Jadi paham gitu terus sholat istisqa niku cara madhab Hanafi itu mboten enten. Alasane kejadiane namung Nabi napa ndonga pas napa khutbah. Nah cara kula ya yes, makmum mboten mawon nggih yes. Kula lah nggih bolak-balik makmum ngono wis. Ora usah dadi imam wis. Imamnya nak saya kira santula dungo istisqo teman-teman gitu dungo istighfar sing akeh binti sepuro pangeran nono yang gitu di sepuro pangeran istighfiru robbakum innahu kana nawa kofaro nah isti sepuro lagi yursilis sama alaikum mitroro yang isti sepuro pangeran yursilis sama alaikum mitroro melainkan nono wong takok Hasan Basri ya Hasan Basri kalau dungane radi utang istighfirillah jaluk sepuro nong jizahne kalau aku pengen surat istisqa, istighfirillah. Kuabeh dungo apa yang jaluk apa? Istighfar. Terus lima orang ini saya komplain. Ya Hasan Basri nak jadi ulama sing bener. Masa masalahnya beda kok ijazahnya sama. Ada cerita. Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Anggris di supra pangeran yursilis sama alaikum mitra. Terus wa yazidkum kuwatan. Seperti yursilis sama alaikum bidroro. Jadi kok wayumditkum bi amwaliw wabanina wajz allakum jannati wajz allakum anharo. Wong nek disuwura pangeran udang yo udan yo gampang. Termasuk wayumditkum bi amwalin. Kowe donyam yo diper banyak. Imdad itu diper banyak. Jadi iki istisqa model baru. Jadi istighfar. Anak kita kok, lah mungkin nak buatin ketok mandi. Lah iya daripada kira ketok mandi rasa istisqa. Ngerti dosamu wis akeh, utang akeh, bodoni wong wis bolak-balik wis istighfar wae cara kula napa istighfar. Lah kok nak ngomong do protes. Iya kok boten udan-udan. Mumpun boten udan lah insyaallah niki dadekno dosa kita di sepuro. Wis ngono wae. Nah gang sak wulan kok udan, semono ndarani musim rugi. Wis disolani istisqa bareng udan wong ndarani musim. Waduh. Malah loro nglarano ati tenan. Istis kok tenan bareng udan dikomentari. Musim hujan wah malah loro meneh. Rusak song zaman akhir rusak. Gak salat diamuk bareng udan darane apa? Musim. Ya daripada Allah tersangka wis slametno wae wis semeneng ae wis. Dadi yes wae ana ono salat istis kok melok nek tapi sampean ora usah melok gerak gawe napa gerakan. Kula bolak-balik kok ngamini ngono. Upamane nek imame di sawah hombo sedungane tenanan wis kula wis pikirku kula amin kok ora tenanan, kula ora di sawah Gus cangkemmu. Jadi ora amin tenanan perkarane gak duwe apa? Kayak gak di sawah nak gak ono banyu ya bingung ya bocah goblok ngono. Akhirnya amin ya Allah amin. Oh wis kliwat ta ngono wis kadu. Paham gitu terus pokoknya agama iki aja sampai la'allaka bakhiun nafsaku, apapun itu agama ora oleh menyusahkan diri Anda sendiri. Terlalu semangat dakwah terus ngrusak awakmu, ngrusak keluargamu ora oleh. Nggih Kanjeng Nabi dikandani Allah la'allaka bakhiun nafsak. Niki Imam Suyuti nafsiri ekstrim qatiluha ghamman. Tegese wong sing nganti membunuh diri gara-gara dakwah ora ora napa ora kah ora kasil. Nuwun tengene hadis-hadis malah Nabi ini munggah teng gunung. Gunung pinggir Mekah Jabal Qubais. munggah bareng tok dhuwur kepengin menjatuhkan diri. Bareng ngerasa nak bunuh diri dosa. Tapi terus delok kaume ngoten do murtad do macam-macam munggah meneh. Jibril turun nasihati la'allaka bakhiun nafsak. Jadi Nabi ini susah tenan mikir. Wis akhire dikandani pangeran wis ora usah mat, ora usah mikir nganti tok kono. Wis sangger kok kandani gak nurut ya wis ngandani gak nurut ya wis. Ana akhire nak tirakat itu disunatno sangu. Jadi Nabi riyen nak nyepi teng Gua Hira nggih sangu. Aja kok tirakat ora sangu wis umate ra nurut. Kowe nang gua gak mangan gak apa, gak ngopi-ngopi malah lara gitu. Malah lara wis ora ono. Kabeh hadis soken rangno Nabi pas tirakat iku sah. Sang aku ora roh, tapi jelas rasa sang rokok ora ono hadise. Nah wong saiki kiai-kiai bingung terus sang rokok telumpat mara gunung selamat terus rokok anjedal. Wah, iku ora ono hadise nek mung rokok barang ora ono hadise. Nek ku parah nek napa? Tapi nek ora sang blas ya ora ono hadise. Nggih, Nabi beto napa? Sang pas nyepi nggih beto sang. Tuko-tuko nopo ora roh pokoke sangun. Lah ora rokok niku cuma aleh niku mboten-mboten rokok. Kopi mungkin tapi mboten rokok. Nek kopi sih mungkin. Mungkin maksudnya ora mesti tapi mungkin. Wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhtasin illa kanu anhu muridin. Wadhkur ya Muhammad li qaumika maring kaum sira isna darabuka nalikane ngajak sapa rabuka pangeran sira Musa ing Musa. Laila taro annaro ing dalem bengine Musa ngerti ing geni wasyajara talan luwit. Wis serap sambuk pikir wis pangeran wis ngoten niku. Dadi kula bolan-baleni matur iki umat paling selamat iku paling selamat namung umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi teng umat Nabi iku ya ora repot-repot. Go umat Nabi mulai cilik dilatih nek Allah mukhalafatul ilhawati. Sehingga misalnya ono cerita Nabi Musa iku ngerti wit ono geni ini. Terus sangka geni iku ono dawuh ini ana rabbuka fakhla' na'alai. Aku iku pangeran Musa. Yo ora ono umate Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandani Allah mukhalafatul ilhawati. Supaya enak umate Nabi barokah ulama, barokah kiai iku penak. Mbok ana cerita saka Quran piyambak, nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni iku muni ini ana rabbuka fakhla na'alaik. Ya Musa ini ana rabbuka fa. Yo ora ngarah darani geni iku. Geni iku napa? Pangeran. Yes pokoke ngono. Pangeran tetep mukhalafatul ilhawati. Sono cerita apa wae misale Kanjeng Nabi mikrot ning langit, terus ketemu pangeran. Yo ora ana mate Nabi darani Allah ning ning langit. Allah ora buta langit, langit sing buta Allah. Lan jare Imam Ghazali. Pokoke mate Nabi ku paling selamat. Ana cerita nek Allah iku bersinggasana ning gone aras. Aras terus Allah bertahta ning kursi. Yo ora ana mate Nabi bayangno Allah lungo kursi. Mergo Imam dawuh Imam Ghazali umate Nabi yakin kursi gaweane pangeran, aras yo gaweane pangeran. Artine Allah sedurunge gawe aras, gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras mbek kursi sing bergantung ning gone kudrahe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maknane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggale tak tanggali tenan. Ben ketara nak wujude iku anyar ora kodim. Sayang ora ono sing nyatet yo. Cara sing nyatet tak tanggali. Ben ketok nak wujude iku badal Adam nggih, wujude iku badal Adam. Wujude sakwise ora. Mulane kabeh akidah Ahlussunnah wal apa jenenge? Wonten dawuh wal arsy wal kursi tsummal qalamu kuwabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah, tapi Allah gawe nunjukno kudrohe. Terus wong kon delok kudrohe Allah lewat ciptane Allah, tapi ora ana kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Mergo piye-piye mereka semua itu wujud ba'dal Adam, wujude sakwise ora ana. Nggih, wujude iku sakwise ora ana. Munalika Allahu wala syai'a ma'ahu. Allah ketika ada ndak ada sesuatu pun bersama dengan napa? Allah. Liyane kabeh wujud ba'dal Adam ya wujud ba'dal Adam. Ana sakniki wonten cerita Isna darabuka Musa nitil qaumaz zalimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran ana geni ning gone Turi Sina, terus bareng falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa dakka semacam-macam sumate nabi pokoke yakin Allah mukhalafatul lil hawadisi wis ora ono beda wong Nasrani. Wong Nasrani iku parah. Tak sampean tak critani ya asal usule murtate wong Nasrani. Nabi Isa iku wong Bethlehem, anggap ae Yerusalem. Berarti Palestina, nggih Palestina iku pokoke parek-pareke Arab kan. Gue sama nanut kulo mau, ya anggap aja Palestina parak-parak ke Arab, berarti anggap aja kawasan timur tengah. Yunani ku barat, Eropa, nggih Yunani ku Eropa. Sedurunge Masehi, wong Yunani ku ono Aristoteles, ono Plato macam-macam. Iku berpikir logos, kulo gada kitab Al-Milal Wanihan, gada lah kitab-kitab. Berpikir log itu logos. Nah wong Arab darani al-aklul awal, logika pertama. Akhirnya mereka terbiasa nak darani Allah iku logos, logos iku arot. Arot iku sifat keagungan sing butuh zat. Zat iku fisik. Akhirnya wong nak sing berpikir jenius disebut logis. Disebut logis. Suwe-suwe bareng iku pikirane wong Yunani. Dadi nak darani filsafat akal awal. Mulane mereka mendewa-dewakan log, mendewa-dewakan napa logi? Logika. Logika enggak mungkin salah. Suwe-suwe wal-awal zaman ana makhluk sempurna rupane Nabi Isa. Terus pikirane wong Yunani tumerap ning wong Nasrani. Nak ngono logos sing rupane Allah iku bersemayam ning Yesus. Mergo Allah iku diarani arot, arot iku butuh zat, butuh sing ditempleki. Lah ana ahli sunnah ya ora ahli sunnah tok kabeh umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diarani Allah iku zat. Nak zat berarti Allah gadah sifat rupane kudroh irada. Wong Nasrani ora darane Allah iku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning nah. Ya pertanyaane berarti sedurung ana Isa iku berarti Allah bergentayangan kan rong ana nggone. Kan dadi aneh. Terus Allah ora iso disifati mergo sifat ora iso disifati. Padahal Allah sedurunge ana Isa wis zat sing persifatan kudroh irada. Mulane sampeyan nak ngaji tauhid pertama dikenal Allah ku zat sing wajib wujud. Pertama disebut ku zat. Mergo nak nganti gak disifati zat iku Allah kaya log kaya logos wae sing nemplek ning endi? Endi? Ya iku bolak-balik sing selamat ki umat e Kanjeng Nabi. Umat Nabi Isa ora selamat, muni pengagum Isa tapi sok ben musuhe Isa. Perkara Isa ora siap didadekno pengira. Mulane wong kudu hormat ulama. Mulane ulama diitung-itungan wong pertama ngerti nek Allah iku zat sing wajib wujude. Terus Allah duwe sifat kudrah irada. Nek zat nek duwe sifat berarti Allah napa? Zat. Ki Allah napa? Zat. Terus liyane Allah mesti digawe Allah. Lah nek digawe berarti Allah ora butuh wong tau ora ana. Sehingga ketika ana cerita Allah bersemayam ning aras lungguh kursi ora ana pengaruhe. Karena berarti kursi aras anane bergantung ning kudrahe Allah. Ora kok Allah butuh ning kursi mek napa? Aras. Mulane Sayyidina Ali ngomong, nek ana mubalek kok cerita kursine Allah iku sak dhuure langit bumi. Arase Allah cara dibanding donya sak isine padha karo ngene-ngene. Sah jare Sayyidina Ali. Sah. He mubalek meneng wong kok amin cerita makhluk. Cerita iku sing duwe makhluk. Cara kula bener tenan Sayyidina Ali. Mereka kena cerita aras berlebihan, seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhirnya kue suwe-suwe raiso bayangno Allah tanpa aras. Nur Saleh dening mamu, lereni ulam cerita makhluk, cerita segawe rak kene. Beda, rasane beda. Kita warai dadi wong alim aras maksudnya, ben ngerti. Rasane kan beda, misalnya wong cerita aras berlebihan. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super, yang ya eksistensi yang mandiri yang apa? Ya apa sing mandiri sing kampo butuh lho, apa mustaqil lho, mustaqil lah. Seakan aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri. Suwe-suwe terus keberadaane aras itu koyo penting bagi Allah. Suwe-suwe terus gak iso bayangno, cara Allah ora ono aras manggon ndi ya? Kan suwe-suwe pikirane. Nggih to nggih. Lan sampeyan ndek ono mbalek ngono sepentak pisan. Ditokno kok masjid diusir tenan kaya aja niru Sayyidina Ali. Malah diamuk wong akeh to nggih. Diusir ke masjid. Sah meneng kowe. Atajizu an wasi makhlukin misla. Sak top-tope aras tetep makhluk kaya kowe padha-padha digawe pangeran. Cerita sing gawe ra kenek. Mesti kon cerita, Allah gawe aras. aras itu digawe Allah gawedi. Tapi ya tetap digawe. Cara ora sida ya ora apa-apa. Ngono kenek terus pokoke sing bangsa. Paham nggih? Paham sing maksud. Mujurnya digawe, kena terus no ya kena orang ya. Tapi kadung digawe gawedi, tapi ya digawe tetap. Paham tadi alime sahabat riyenu nganti ngoten niku. Nganti ojo sampai wong terjebak nyifati makhluk berlebihan. Saya iki kena arah percaya, jajal ke latihan nyifatin rokok. Rokok mbok sifati berlebihan wong sing dicemplungno wing-winge 70 tahun. Terus kowe mbayangno ning jero piye slamet e, sawangane kok angel. Ya angel tenan kowe gara-gara mbayangno angel. Jajal kowe bayangno Allah. Allah gawe neraka cir. Tapi sing gawe tetep roh jerone sepiro, tetep roh iso ngilani. Ben diwalik-diwalik ngono wae, sing ngisor dadi dhuwur, dhuwur dadi ngisor. Segampang ngono wae. Mung pancen digawe. Sak top-tope barang digawe rak dikendhalekno mbek sing gawe. Iya to misale kaya kula damel bego, terus kowe nyifati bego. Bego iku kekuatane sama dengan 7000 orang. 7000 orang ra kuat ngangkat watu nak bego kuat suwe-suwe bego mek manusane kaya top begone paham nggih goblok kene akhire manusa mek bego kuat nyifati kok ngono blok goblok nyifati ngene bego iku hebat ngangkat watu gedhi ku kuat ya nak dijalakno manusa ora ya ora roh apa-apa ngono ae kan gampang kan paham nggih paham sing maksud mulai engko ya nak sifatin rokok rokok lu panas tapi digawe muka-muka ganggu aku adem ngono ae sak muni-munimu lah sementing sing penting iku. Dan iki penting kula aturaken mergo banyak orang terjebak nyifati makhluk akhire kholike dadi kurban iku mau muji-muji Isa akhire mbayangno Allah sing bersemayam ning Isa. Lah Sayyidina Ali kabeh udah trauma dekatnya zaman Nasrani salah paham memahami nabi sinten Isa, mlane do dipenging nyifati makhluk berlebihan. Mlane ana mubalek kok nyifati aras, swarga, neraka berlebihan diseneni atak jisu anwasi makhlukin mislak. Mosok kuwe ra barbar amen nyifati makhluk. Mbok yo nyifati zat sing enggak gawe. Paham gitu. Terus niku penting ben ngiling-ngilingan nggih. Dadi ana kejadian Nabi Musa roh geni terus menapa ini ana roh bukan apa? Fakhla napa na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa anakhtartuka fastami lima yuha innani anawwa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata napa li dzikri sebabe kabeh umat kanjeng Nabi nang ngendikan wae Nabi Musa didhawuhi Allah tanpa cara tanpa huruf tapi Nabi Musa faham carane faham piye ya mbah pangeran dhewe sing ngatur fahami nggih sing ngatur napa nah Imam Ghazali duwe contoh unik masalah wong e ra paham kok roh arai Imam Ghazali nyontokno tapi ini nyuwun sewu tapi nggo tamsil tok. Dari Imam Ghazali ku Allah zat sing pinter. Senajan to manusa iku ra iso nampa kalam qadim mergo kalame Allah, tetep Allah iso mahamno. Kan kalam qadim itu kan enggak bisa diterima hadis. Kita manusia jenenge apa hadis kan enggak bisa barang hadis nerima barang qadim. Tapi Allah tetep duwe cara, wong manusa wae iso. Imam Ghazali nyontokno, tapi ini maaf mungkin menyinggung tapi ini ilmu. Misale jaran. Jaran ora roh paham omongane manusa. Ayo jalan ndak paham dia, wong dikne jaran utawa sapi. Tapi manusa iku iso membentuk sekian suara atau aturan. Misale his-his berarti maju. Wopo pokoke manusa iku iso nyiasati supaya sapine iku nak digetak rene iku maju. Nak digentak rene iku menggo ngiri. Ya tetep ora paham cara sapine mbok takok lho kok roh nak kok kon maju. Ora roh. Artinya manusia lewat akalnya itu yang ngerti-ngerti iso nyiasati sapi ini nak kon maju-maju kon mundur. Apa terus ikan lumba-lumba itu pinter? Yo ora, yes, pokoknya manusia sing pinter iso ngatur sedemikian rupa ben ikan lumba-lumba anut sing diinginkan. Lah Allah yo pinter, pokoknya ngerti-ngerti Musa iku paham. Yo ora salah paham, yo siku, yo ngono iku. Kok repot? Paham iki lho maksudku. Yo ngono kok ora paham dari Imam Musa. Dia ini lama kok ngongkon wong ra paham. Paham itu maksud. Ya pokoke ngono. Tapi kuncine sitok pokoke umat Kanjeng Nabi dilatih apa iku laisa kamitslihi syai'un iku mukhalafatul lil hawadis. Sampun niku cekel. Mulane umat Nasrani rusak gara-gara meyakini trinitas utawa khulul. Wong Nasrani ana mong kalih kan nak mboten darani Tuhan Salisu Salasah, nggih darani Innallaha wal Masih ibnu Maryam. Nak mboten Trinitas nggih napa hulul. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu hulul. Wong Islam mboten proporsional. Nggih Tuhan ya Tuhan, Isa niku napa Abdullah napa wa Rasul. Anik til qaumadz dzalimin, anik ti mbok nekano sira al qaumadz dzalimin ing kaum sing zalim. Rasulan Khalid dadi rasul. Kaum zalim sapa sa kaum Firaun yaiku kaum Firaun ma'ahu ya sertane Firaun piyambak. Dzalamu padha nganiaya sapa Firaun anfusahum ing awak dhewe ne kabeh bil kufri iklan kekafiran billahi iklan Allah wa bani Israil lan dzalimi bani Israil bistibatihi mergo memperbudak bani Israil. Dadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro ngrevolusi supaya Firaun nglepasno bani napa Israil. Mane bener teori kula. Bani Israel itu gen, buatan sebuah negara. Nabi Musa uripe teng mudi Mesir, faham? Ya Nabi Musa uripe teng mudi Mesir. Firaun uripe teng mudi Mesir. Tapi neng Mesir, Firaun disebut menguasai Bani Israel. Mergo onok Bani Israel turunan sing dipenjara teng mudi Mesir. Ala bu ilingo alhamzatu teh hamzakul istifam koron istifab alingkari kang ingkari ala taku nambu yo takwa sopo Firaun wa kaumu. Allah ing Allah bito ati klanto ati ing Allah fa yuwahidunahu mongko ngesakno sapa Firaun wa qaumuhu ing Allah. Kala dawuh sapa Musa Musa Rabbi dupengan ingsun ini sak temen ingsun akhofu iku wedi ingsun ayu kadibuni. Ento ngorono sapa Bani Israil sapa Firaun sak balani ning ingsun. Gusti njenengan ngutus kula ngandani Firaun mengke nek mboten nurut kula. Dadi wedi ku yo basariyah Nabi Musa ngene apa? Wedi aja sampean protes. Nabi kok wedi? Tawakale ning ndi? Wah yo repot. Malah mbok soal. Nabi yo al-arad al-basari. Ya wong kena wong ekstrem repot. Nabi kok punya takut? Tawakalnya di mana? Wah yo malah takut tawakale Nabi. Muni karo Nabi lah yo diwedi, "Rabbi inni akhafu." Gusti ngongkon-ngongkon nang Firaun nggih kula wedi, mungkin ora ngandel sepundi. Wae di kula ndadi rupak apa sodri dodho ingsun minta dibim saking oleh gorohna kaum Firaun limar ingsun. Walayan toliku lan ora lancar apa lisani lisan ingsun biada irisalati kelan nyampe no risalah ukdati krono bundelan alati kang fihi kang dalem lisani niku masyur cerita iku njen Nabi Musa mbuh beling tenan cilike pun beling di cilike iku ditulung Firaun turunan Bani Israel. Dadi walhasil iku anggere ana anak lanang teng Mesir kan dipateni wae singkate cerita Fir Nabi Musa dilarungno terus lalah sing nemu bojone Firaun. Tapi bareng Firaun roh niku seneng. Bojone Firaun roh nggih seneng. Pertama seneng, nggo wanteng resik yen Nabi mboten nenten sing ora ganteng. Resik. Dadi ora ana sing kriting, ora ana sing macam-macam. Lha niku menawa akal anggere dijak Firaun janggute ku ditarik. Dadi Firaun janggutan ora sapa takokno terus piye terus. Wae anggere ditarik. Dadi ora mesti fatok maksude janggute. Wae mbuling. Suwe-suwe Firaun curiga. Dasar turunan bani apa? Israel. Barang keseringan konsisten ngerusak Fir'aun itu, terus Fir'aun pikirannya mesti sengaja aja ini. Lah kabeh Nabi ku mulai cilik ku wis cerdas, wis rodok-rodok faham jenis lanjut Nabi ku beda beum biasa. Jadi nak roh Fir'aun ku mangkel lo nak ambek Asia ya bujuni Fir'aun ya. Ora roh KTP ini, boy Asia terkenal ya, ora roh. Walhasil akhirnya Fir'aun ku gawe sayembar, yus ngene aja, caiki kita jarak dasar turunan bani, tes aja. Jari bojone Firaun mboten manyan calit nggih ngoten niku jenenge calit guys ora sengaja paling roh jigote jenengan dagep dolanane pokoke sik dipilo dites ana wowo ambek apel dipisah mbok jarak berapa meter Nabi Musa iki berangkang iku Nabi Musa iku apel parani apel kan repot to piye Nabi Musa akhirnya Jibril iku repot ngendhalekno Musa sing golek napa apel akhirnya guys dipandu Jibril Musa iku marani geni terus dipangan wong nabi ku ya nabi manusa ya ilate ya lidah tenan lidah dadi pelo tapi lumayan pelo timbang dipateni mergo taruhane anggere jupo apel dipateni berarti pas jambak jarak ngono lho paham taruh paham nggih tes-tesane ngono kok nak Musa jupo apel kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Firaun tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel, susah apel Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wawane. Akhirnya Mbak Jibril dipandu Mbak dipeksa mesti ini. Dipandu tok ya balik lah paham ya. So, akhirnya mangan apa? Wawo, akhirnya kidal. Iku nunjukno Nabi itu kena gendilah ya kidal. Jadi nak uji coba itu akibat. Misalnya mangan wawo rapopo, Fir'aun kan curiga. Ini ada apa? Rekayasa kan tambah repot toh. Lha iki pangeran sing ngono iku kersane pangeran. Lha iku akibate nganti sepuh iku Nabi Musa nak ngendikan apa? Kidal. Kidal. Ya ora sambo bayangno nak muni R piye ora usah ngono sok kidal senengane kok bayangno wis ora usah ngono. Wae Nabi Musa ngendikan kula kok kan dakwah niku sepundi Gusti wong lisan kula mboten jelas. Sementing aja nalkin repot nang kula niku nate gadah tamu badhe tindak teng Malang kiai. Kiai tenan terkenal kiai ini. Badhe tindak Malang sowan kula mampir. Cerita kula nu lucu. Gus kula niku kedusan mbek mayit, Gus. Lah sepundi? Piyambake badhe darah tinggi, stroke ngoten. Nak ngendikan wis ora jelas. Kula wau badhe nalken tiyang, Gus. Kula kuwatir mayite mboten paham. Kula pun badhe stroke. Mbok liyane kula mboten angsal jar perkara niku kula nu kiai. Badhe nalken dene lagi sadar niku nak nganti mayite ora paham ku piye. Istama gitu baleni ngengken anake jenengan amene mboten. Mane-ane ono mayit ra paham bareng ana trewung bener. Tapi koyo mentalane wong karo wong pelo-pelo kon apa? Nalken. Nabi Musa kon dakwah mikir mergo walayan taliku napa? Lisan. Lisan kula niku mboten jelas. Mane Rabbi syrah li sadri wasir li amri wahlul uqdatam min lisani. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Jadi Nabi Musa melirikin manja be pangeran. Gusti jenengan niku sepundi to? Ngongkon kok kula, lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun, kula ya tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh, Nabi pangeran kok diwarai, napa pangeran kok. Ya nurut ae pangeran, Nabi Musa dituruti. Yo Harun tak dadekno nabi. Dadi ana nabi proposal yo ana. Dadi sing asli nabi Nabi Musa terus dekne ngajokno Nabi Harun. Yo oleh ngajokno iku, yo oleh. Farsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing senupane Harun Harun, mai sertane ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzampun, walahum lan iku kedue kaum Kipti alayya melarat ing atase ingsun dzampun te dosa. Bikotil Kipti klan mateni wong Kipti minhum saking Bani Isra minhum saking kaum Firaun. Nabi Musa iku ya parah tenan jeneng. Nabi senengane jotosan. Dadi dhekne mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ana wong Kipti tukaran mbek Bani Israel. Dhekne sira mikir bodi sing bener. Paham ya, mergo ini sentimen anti napa? Mesir nggih anti napa? Saniki amen muni anti Israel, mboten Israel sing saniki nggih anti napa? Anti Mesir. Dijuwotos mati. Manjen Nabi ya jeduk-jeduk njuwotos wong langsung napa? Mati. Bareng dijotos mati niku selamat. Ora ana berita sapa sing mateni wong Mesir wae, wong Kipti. Konangane gara-gara sing dibela Nabi Musa iku jebule tukaran meneh. Barang tukaran mana Nabi Musa sampai jotos. Karepe kuwi ape jotos wong Kipti, karepe Nabi sinten? Tapi jotosane iku meh kenek teng wong Bani napa? Israel. Terus akhire wong ngomong aturi du antak tulani kama qatal ta nafsam bil ams. Sah, wingi bar jotos wong nganti mati kok ape jotos aku nganti mati ora koyo wingi. Akhire tentara Mesir ngerti nek sing mateni wingi Musa. Akhirnya diburu dene, diburu ke Pelayu. Ke Pelayu nganti Madian terus dirumat Nabi sinten? Syuaib. Wis ngono. Ane Nabi Musa iku roh kabeh. Nabi kok jotos wong nganti mati nggih sinten? Tapi ya ora dosa, perkarane sing dijotos niku kaume sinten? Firaun. Niki bakasan Israel apik gini ora mung sing dibela bangsa napa? Israel mboten Israel Netanyahu mboten niki Israel Israel ngono bakas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa? Israel, banyak no Israel sani gini. Fa akhofu mongko kuatir ingsun ayak tulun yang mateni sopo wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti. Nani darane Egypt itu sangko bahasa Arab nopo Al Kipti. Kala dawu sopo wa ta'ala kala aja mengkono layak tulun naka ora mate iso mateni sopo Mesir kang isiro sanggepe Mesir wonten mawon. Mesir. Mesir ulama Mesir saya gak sering digojlok. Dadi jare ulama Mesir nang gojlok ulama Arab itu. Wong Arab nggone Abu Jahal Abu Lahab. Dadi wong Arab iki jare nggone wong Abu Jahal Abu Lahab. Penggaweane ngusir Nabi, mergo Nabi Muhammad diusir saka nang Mekah. Jare ulama Mekah nak gojol ulama Mesir. Apa Mesir dipakani Firaun? bedino ngritik Fir'aun tapi Fir'aun dadi pariwisata. Maksudnya ngritik Fir'aun tapi rezekine kok apa? Fir'aun. Ora kadal mumine napa? Fir'aun. Fir'aun yo sakake, wis dilaknati terus dadi tontonan. Bari ku dadi duwe loro Fir'aun sakake. Loro tenan nasibe wis dadi tontonan. Dadi duwe kabeh sing nonton ngomentari napa? Elek, semacam ciri tambah wong elek, dunia ini bisa elek, akhiratnya tambah apa? Elek. Layak tulu naka, orang mata ini sopo napa jenenge, wong Mesir kak ngisiro, kalau ini amin ini Bani Israel yang saiki mah Fadaba mongko budalo siro, ay antai siro wa aku kalan dulur siro Fafihi mongko itu tetap di dalu fadaba, taglibul khadiri utawi ngalah no domir khadir alal ho ibi ngatasi domir khoi bi ayatina klan ayat kita. Ayat kita nggih termasuk niku ayat 9 niku nggih sing termasuk masyhur nggih napa wa naza ayatahu fa idza hiya baydau napa lin nazirin dadi tangane Nabi Musa niku bersinar kaya srengenge selain di tongkat sakti sing dadi napa ula inna satamna kita makum setane sira kabeh mustamiuna iku ngrungokno kabeh mak ing perkara takuluna kang ucap sira kabeh wa malan perkara yukalu kang den ucapna apa malakum maring sira kabeh ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padahal lamung tiang kalih majrul jamaati kelawan koyok jamaah maksudnya kan mestinya kan inna ma'akuma nggih mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma mergo dhamire napa tas niya tapi sakniki didamel jamak ujriya majrul napa jamaah fatia lah saiki dhamir musanan saja ora usah tak kok mengeran kersane ngono kok protes fatia mongko nekani ya sira loro fir'aun ing fir'aun fakula mongko ngucap sira inna satemne kita iki kulan tegese saat saben kita minna saking kita inna kulan minna iku rasul rabbil alamin iku rasule pangerane kabeh ila gambaring sira an sune kelakuan bi an arsil gambar entong lepas sira makna sertane kita ila sami maring sam bani israil ing bani israil mesti bani israil sing ditawan teng putih mesir fa atayahu mongko nekani sapa Musa lan Harun hu ing Firaun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun nahu maring Firaun mak ing perkara dikrang disebut apa mak kula ngucap sapa Fir'aun Fir'aun Musa mari Musa alam rabbika ana ta orang rumat kita ka ing sira fina ing dalem kita fi manazilan lemah kita dinyak Musa bareng Nabi Musa teko ning Fir'aun jare Fir'aun lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku wah matekno wong kowe ora Musa sing cilik tak rumat semulane agama iku wis pokoke kabeh pangeran iki sampe ora usah protes saya Indonesia jare para Amerika disumbang Amerika macam-macam wis meneng ae kabeh donyane pangeran wis kok repot. Nabi Musa itu di rumah Fir'aun. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mulane kiye-kiye sing sok zuhud iku mbok yo belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumah sinten? Fir'aun. Mboten tiyang NU, yo ora wong Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumah sinten? Abu Lahab sampean melok-melok blas. Sing ngurun iku Abu Lahab. Sing ngirimi cah dalem nggih. Abu Lahab. Sing merdekakno suwe bakal Islamiyah nggih sinten? Tapi pangeran ora perlu ngrasa utang jasa wong dosane pangeran, apa donyane pangeran kabeh. Wis ngoten pangeran ngrasakno donya. Mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsadusari. Allah iku gawe tontonan ben wong sadar nak biadihil mulku kabeh kersane Allah, termasuk hidayat yo kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim dadekno wong fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Fir'aun, tapi dadi wali. Padahal bedino dikeloni Fir'aun, akrab be Fir'aun. Tapi Asiyah kekasihnya pangeran. Nggih mboten. Wa mar ya sebuti wa mraata Fir'aun. Lah ya lucu to, bojone Fir'aun tapi kekasihnya. Kekasihnya sinten? Pangeran. Wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi, ora trimo makmum Mustofa wong munafik. Wong munafik nak salat makmum nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin. Tapi tetap gendut. Iyo semua pangeran. Kita rasa marai pangeran. Melade tengene ikhya kulawingi mulang siji suro. Kulawingi mulang siji suro kan damel satu makalah. Kulaw maos ikhya. Kulaw je apal. Wonten nasihat tiga. Ini rungok nois. Kan kulaw mulang siji suro. Saat ini lebih malam 13 ni. Malam 13 lah. Kulaw tahun wingi boten poso. Melade tahun wingi kulaw poso. Tahun niki poso. Jadi asurok tahun ini poso, tahun ini boten, tahun ngarep juga. Tapi sementing wingi poso, sedurunge ora poso, pokoke tak silang-silang. Nggih, soe poso ora poso ora poso. Poso terus koyo wajib, nek ora terus samane kok deblek wis tengah-tengah wis dadi wis. Kula maca kula jek apal takbire tengene ihya ni. La takhtarru bi maudhi'in sholihin. Fala makana aslahu minal jannah wa ma adzalika laqiya adam fiha malakiya. Kowe aja terjebak kang mergo kowe manggon atau menempat di tempat paling layak, paling bagus. Nabi Adam ora wis manggone ning swarga. Ora wis bener-bener tempat. Nyatane Nabi Adam duwe problem, duwe masalah ketika durakani Allah perkara wit napa khuldi. Padahal Nabi Adam manggonane ning swarga iku iso kepleset. Penak trimo ning biduan ning Jogja tambah gampang. Tapi kowe menita gampang ya kliru, iso wae rahmate Allah tambah parek. Wis pokoke meneng ae ora melok. Jadi jangan terjebak, tertipu oleh panggonan sing layak. Nyatane enggak ada tempat selayak surga. Nyatane Adam mengalami seperti itu. Kowe yo aja bangga mbek ibadah. Iblis iku salat ning gone swarga atusan taun, tapi iblis duwe prop. Yo aja dewa-dewano ilmu, Bal'am pinter-pintere wong. Nabi Musa dipasutno Bal'am tuntas. Mergo Bal'am iku pinter-pintere wong. Tapi Adam duwe mas, Bal'am duwe napa? Masalah. Padahal Bal'am tiyang napa? Pinter. Terus terakhir kowe aja bangga kancanan wong soleh. Aja terjebak maksudnya aja bangga. Wong munafik ku bedina roh wajahe Kanjeng Nabi. Tapi ora ana gunane blas mergo atine elek. Ya wong paling sering delok Kanjeng Nabi wong munafik bedina salat awor, berjuang awor. Ya mulane iku fatwane Imam Ghazali jangan terjebak, jangan terjebak. Ya ora ana sing roh. Lan kita yakin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kabeh pangeran, kabeh hukum balik nang pangeran. Lha iku sirine. Lah melane cara kula. Paling bener ya wong salat iku kados ngaji kula wau sore. Mergo wong iku tiap salat kon muni ihdinas siratal mustaqim. Gusti kula paringi hidayah dalan sing bener. Wong dekne dhewe cek ndonga ihdinas siratal mustaqim tapi atine iku sesat, iku ora bener, iki sesat. Yo malaikat bingung to oleh ngamini dungan kowe iku ijek donga ihdinas siratal mustaqim kok didang-didang wong liya. Sesat wong awakmu dhewe lho ijek muni ihdinas. Mestine nek wis ihdinas siratal mustaqim wis atine sepaneng ora usah didingi kanan kiri. Napa? Sesat. Wong donga ihdinas siratal mustaqim kok kanan kiri ngene donga kelompok ini sesat, ini ndak bener, ini enggak. Lah oleh donga terus piye? Berarti iki matur Allah. Gusti, saya kasih hidayat yang bener. Jangan kaya itu, jangan kaya itu. Iku donga tah marahi pangeran kan. Wis donga ya donga, maksudnya ora usah. Mergo iku mau panggonan soleh ya ora menjamin, berteman orang soleh ya ora napa menjamin. Kabeh ora menjamin, sing menjamin namung ridhae Allah be maghfirahe. Lah wong alim ya kudu wani ngomong ngeten. Wis cocok ra cocok kudu wani. Nyatane mari sinten Asiyah bojone Firaun untuk hidayat. Nabi Nuh di bojo buat tentu hidayah. Nabi Musa di rumah sinten. Fir'aun. Nabi Muhammad di rumah sinten cilik. Abulah. Nah Musa Samiri malah di rumah Jibril. Jadi wong sesat. Musa Samiri wah anak yatim, cilik terlantar di rumah Jibril. Gede nih berdua ni. Mari rata sekolah nabi malah ke Jibril. Jadi pondok nono yes. Lumayan. Ya rano sing roh nggih. Mulane iki Nabi Musa diundang-undang diudat-udat Firaun, alam nurabbika fina nawah walidan. Alam nurabbika ana ta orang rumat ingsun ka ing sira fina ing dalam kita. Fi mana zilna ing dalam omah kita walidan ing zaman waktu cilik. Saghiran tegese cilik koriban kang parek menawi lal dadi saking kelahiran badha fitomi sakwise disapae Musa. Wala pistalan meneng sira fina ing dalam omah kita min umrika saking umur sira sinina ing pira-pira taun. Salah sina sanatan mual sawo. Jadi Nabi Musa mangan dunyane Firaun piro? 30 tahun. Yalbasu berpakaian sapa Musa min malabisi Firauna saking pakaiane Firaun. Jadi klambi ditukokno Firaun apa-apa yang fasilitas Firaun. Wair kabul lan numpak sapa Musa min marakibihi kendaraan sing fasilitasi yo Firaun. Kondang cah cilik anake raja gede dadi nabi, kapudut dadi mlebu swarga. Penak pokoke Nabi Musa ku nasibe apik cara kula wis. Kondang tenan dadi. Lah 30 tahun dianggap anaknya rojo kan enak kan? Gaya lah uripe. Anaknya pangeran malah Fir'aun kan ngaku apa? Wah ngondang tenan ya. Fir'aun kan ngaku jadi apa? Pangeran. Wa kana lan ana sapa Musa yusama den arani sapa Musa ibnahu. Malah terkenale dene ku jare anake sinten? Fir'aun. Dadi ana ana wong saleh seneng proposal terus jare dana koyo Eropa ya jenyek nemen-nemen paham nggih semeneng ae. Sira usah melok-melok. Nek ngukumi subat aja melok mangan ngono ae, tapi aja mbok hukumi sesat. Nyatane nabi-nabi dhisik ya mangan donyane sinten? Donyane sinten? Fir'aun ya ngono semeneng ae ora usah ngukumi wong. Tapi kaya aja muni halal. Nabi Musa, nabi lah kowe. Ora jelas nabine tapi jelas mangane. Jadi gak jelas fungsine kanggo agama tapi jelas jelas mangane lah iku sing repot. Nabi Musa kan fungsine jelas kanggo napa? Ya pancen dipersiapno Allah. Apa Nabi Musa ra tau dirumat Firaun ora ra seluk bluke omahe Firaun. Nek kok dawarono ra ra dalane malah repot. Jadi iku wis Lagu malah malah repot. Tapi misalnya Nabi Musa ada 12. Sama Musa, Fir'aun kandani, kon iman bi aku putih dalam mewa malah repot. Malah repot. Yes, saya kemarin sono. Misalnya kon berjuang, kon malah takut apa? Putih dalam mewa. Alamatnya putih. Kalau paranan mewa malah repot. Jadi yes, ono hikmahnya cili eno boh, cili eno boh di rumah. Ya, Nabi Muhammad ya bodoh. Cili eno yang komoditas kores yang nakal-nakal. Jadi kon ngandani Allah roh nakale. Lah misale Nabi Muhammad ra roh nakale. Mat wong kures kandani. Tunggu Gusti tak survei riyen. Nanti hasilnya kula laporno jenengan terus baru saya ngambil apa sih sikap. Wah, dak nabi sik koyo peneliti. Ya ora ono ngene iku wis ora ono. Ono survei barang terus baru ngambil apa? Ngambil sikap ya ora ono ngene wis. Soale kabeh wis ngono kersane pangeran soale kita niku. Angger apa sing dadi dawuhe pangeran ya sami'na napa wa atona wis paham ra paham wis pokoke sami'na napa wa atona wala pistalan meneng sira fina ing dalem kita min umurika saing pira-pira umur sira sinina ing pirang-pirang taun fa fa'alta lan nglakoni sira fa'lata kalati ing kelakuan sira fa'alta kang wis nglakoni sira ya te fa'lah iku qatluhu iku oleh mateni Musa al-Qibtiya ing wong Qibti wa anta halaita sira iku menal kafirina iku setengah saking wong kafir iku nunjukno nak kunane kuno iku kafir-kafiran wis biasa. Nabi Musa darani Firaun iku kafir, jebule Firaun darani Musa yo kafir. Mulane kena dituduh wong kafir tenang, sama kafir jangan saling nuduh. Lha iya kan iki jelas kan? Mulane ngaji Quran sing tenan. Nabi Musa iku darani Firaun kafir. Jebule jare Firaun wa fa'alta fa'alatakal lati fa'alta wa anta menal kafirin sasa kau cilik tak rumat kok saiki kah kafir cilik tak rumat kok gede-gede kafir mata no uang jadi setelah tuduh-tuduhan wis kunane kuno faham ya kunane kuno Fir'aun nak tuduh Nabi Musa ya wa anta minal kafirin wis repot wa anta uti siro Musa ya minal kafirin ya setengah sangke wong sing nopo kafir ail jahidi dan sing mungkiri kafir ini mati maring ini mati sun alika ing atas siro bitarbiati kelawan tak rumat wa adamil istiqbadi lan kowe ora tak berbudak. Saiki ku ora matur nuwun mbek aku, kabeh Bani Israil tak berbudak kecuali kowe. Mbok yo matur nuwun malah saiki wani aku dasar cah kafir. Jare Firaun dasar apa? Cah kafir. Srepet. Kala dawuh sapa Nabi Musa fa'altu, Nabi mulai dhisik jujur-jujur. Fa'altu ngakon ingsun hak ing fa'lah. Kula riyen jeneng jotosan idzan nalikane mengkono sebut ini ku aikhina idzin nalikane mengkono iku wa ana iku minad dalin riyen kula dereng pinter niku zaman di ABG niku ampun eling-eling Nabi Musa ya, jujur ja ora kok lha mari kaume jeneng ya tak pateni ya ora Nabi ku rata-rata lugu-lugu Nabi ora koyo wong saiki mlete-mlete mboten disalahno Firaun ngono kowe dhisik tau mateni umatku ngene-ngene oh niku riyen kula riyen dereng roh dur kula jek wa ana minad dalin kula jek wong ra bener ama sing perkara atane Allah kang paring ningsun sapa apa-apa ba'da sakwise ikilah peristiwa minal ba'dal fa'lah minal ilmi sanging ilmu warisalati lan risalah. Mulane fafaratu mongko mlayu ingsun mingkum saing sira kabeh lama khiftukum saen wedi ingsun kum sira kabeh. Mulane berhubung kula ngrasa dosa nggih mlayu nggih wedi mek jenengan, wedi mbok tutuk, wedi mbok sik. So. Ya tapi Allah wong bar joto suwong sing dijoto mati, bareng keplayu malah diangkat dadi nabi. Mulane jari Imam Ghazali, iblis iku ya salah. Bareng iblis salah bar gak disepuro pangeran. Adam salah bar diusir malah didadekno nabi. Yo wis kira malah dadi pangeran. Lah yo iblis sak yo salah, tapi salahe dilanat Allah ila yaumil kiamat. Adam yo diusir ke swarga bareng-bareng, tapi Adam di sepuro. Summat tabahu rabbuhu fataba alaihi nawa wahada. Mene sapa ya falu mayasa. Sing sitok salah di jerok-jerokno, sing Adam salah terus di disepuro. Semalane kon kula jenengan kabeh tiap salat minimal 5 wektu tetep donga ihdinas siratal mustaqim. Ora usah ditang-diting wong iki sesat, wong ira bener wis pokoke kita dhewe ijek berkutat, ijek mencari terus-terus menerus ihdinas siratal mustaqim. Nah, nek salat ku dijiwai. Aja salate wakeh tapi ana rasane. Patang rakaat sedurunge dhuwur tapi plang-plang eling. Jebule semangate salat mergo utange akeh. Ora eling pangeran eling utange. Terus lagi eling salat. Ora kok eling salat sih, eling apa? Fa wahabali rabbi hukman. Fa wahaba mongko paring limaring ingsun sapa rabbi pangeran ingsun hukman ing ilmu. E ilman tegese ilmu wa ja'alani lan gawe sapa wae ingsun minal mursalin saking wong-wong sing diutus pangeran. Dadi aku dhisik bar nyotos terus keplayu. Bareng keplayu malah delalah diparingi Allah alim lan didadekno napa ru. Isuk pangeran Allah napa yafalu napa mayasa. Ora usah takok wis ngono pangeran kersane ngono. Iku mau nak dewi Imam Ghazali nyontokno iki wae sing Adam ya salah tapi akhirnya diangkat padha-padha tau diusir ke swarga Adam ya diusir mergo salah tapi bariku disepuro setan bar salah bariku ora disepuro ya tapi pangeran tak kena bos salahno tapi cara syariat nggih nyuwun sewu nggih cara syariat ku pancen pangeran tetep gawe cara syariat ngene kula nate crita teng mriki bolak-balik kula crita setan ku sempat diparingi kesempatan tobat. Ngene iki wau setan matur teng Nabi Musa, "Piye aku ajokno ning pangeran supaya dikeki hak tobat. Piye-piye kowe iku kekasihe?" Akhire Nabi Musa matur ning Allah, "Ya Allah, iblis piye-piye kowe kawulane jenengan mbok dikeki hak napa tobat." Terus Allah matur, "Ya wis iblis kandhani kon kodok. Dek-dek dhisik salah ora gelem sujud ning Adam. Wis saiki tak sepuro kodok-kodok sujud ning Adam. Adam wis mati." Wis dadi mayit. Kumat iblis. A'as judu maitan waqat la'as judu khayyan. Lah ya le sa zaman urip ya kon sujud ra gelem malah saiki wis mati kon sujud. Oh, terus awak dhewe wis ngerti sa kelakuane iblis. Dadi ajane awak kaya kesempatan sira apa-apa sa saiki kodok-kodok sapa iblis kon sujud ning makome Adam. Piye-piye dhisik salah edekne tak kon sujud ning Adam gak gelem. Habe iblis. Apa sah? Sujud ning Adam sing wis mati. Kaifa asjudu maitan wa qatla asjudu khayyan. Zaman urip ya ora geduga pemenes wis mati. Oh dasar napa? Iblis. Wis gara-gara iku. Sing Adam mboten salah mbek pangeran diusir ning bumi, istighfar terus nangis terus mulai ke India nangis terus. Sing Siti Hawa ceblok ning Jeddah. Wong Arab nak darani Jedd iku Jedd. Berhubung bawe tok darane apa? Cita mlane turune Nabi Sayyidah Hawa ning Cita, mlane Cita mbah wedok. Turune Nabi Adam ning India. Sembuh piye critane jare Fathul Muin pokoke 200 taun, sesuai ketemu ning Jabal Rahmah. Sing jelas ora gawe tugu iku rung ana semen dhisik, paham ge. Kok terus jare tugu iku menandai pertemuan Adam dan napa Nabi Adam nggih semen istighfar terus tukune semen ning ndi? Oh, Nabi Adam cari ku tugu. Nabi Adam kurang menggawean piye? Nabi gawe apa? Tugu cinta barang. Mongkon kono donga ya Allah supados perkawinan kita napa harmonis. Padahal ning sing wedok diam-diam kepengin pegatan perkara bosen dipucuk. Aneh-aneh. Kula niku malah ingkar kula pas badhe teng tugu badhe donga iku malah ingkar. Ora ana sunahe wong kok donga pinggir tugu. Tugune sapa sing gawe ya sapa. Aneh-aneh. Cuma nek ketemune teng mriku nggih yen rata-rata ulama diarani ketemune Adam mek Hawa teng Arafah. Mergo diarani Arafah li annahuma ta'arafa. Dadi akhire kenalan. Ora ketemu 200 tahun kenalan. Mergo enom dadi padha tuwa kan dhisik ayu kabeh ganteng kabeh wong penduduk swarga sesuk kan elek kabeh kan. Sesuk takok jenengan sinten? Kulo Hawa lah jenengan sinten kulo Adam lah gara-gara kenalan meneh disebut Arafah maknane saling napa? Saling kenal, senangis macam-macam terus. Jelas gak gitu, gue kabar riwayat rano sing darani terus. Kono nih riwayat terus dua beliau bersepakat bikin monumen. Wah rano, orang-orang riwayat itu, paham orang-orang apa? Riwayat itu. Watil kau nikmatun, watil kau temu kono mengkono kabar gue nikmatun, gue nikmat. Tamun nuha aliyah, kang paring siro Musa, paring sira Fir'aun ha ing nikmat aliyah ing atase ingsun. Asluhu taisale tamunuha iku tamunnu biha aliyah. Kang paring sira Fir'aun biasa nikmat aliyah ing atase ingsun abnabata. Krana memperbudak sira Bani Israil ing Bani Israil. Maksudnya Nabi Musa yo pinter. Sah kowe kok wani mbek aku, cilikmu tak rumat. Cilikmu tak rumat, macam-macam kok saiki wani aku. Terus jarepe Nabi Musa piye? Sing mbok nggo ngrumatku fasilitas sangka garong asete wong Bani Israil. Mulane aku ora usah matur nuwun teman-teman. Ya ono ngene wis. Piye-piye iku ora imbang. Kowe fasilitasi aku mbek memperbudak Bani Israil. Dadi cara wong Indonesia sing dake, wis ora usah sungkan mbek Amerika. Donyane Indonesia sing digawa Amerika pirang-pirang ngono kaya ngene iku lho. Sebab piye dalile pokoke dadine iku sing sawangane tetep diharga napa di diri. Nggih, sawangane tetep diharga napa diri. Sementing aja nyolong gini, nyolong tetap rawoleh. Kadang-kadang melarat terus nyolong wae ngusuke. Wong iku jatah zakat kuah, iku yo repot. Bangsa nyolong kok tetep rawoleh, paham ya? Bangsa nyolong kok tetep apa? Rawoleh jare jatah apa? Zakate wae wis rawoleh. Tapi nak timo di harga diri misalnya Indonesia terus bang Amerika mau terus kowe mau. Terus kowe kepengin di harga diri Amerika untuk kok Indonesia yo akeh, iku ora apa-apa kan sekedar menghibur duwe napa? Duwe napa? Harga diri. Kayak Nabi Musa ya. Lah sing bogong rumat iku ya asete wong bangsa napa? Israel. Dadi watilka tapi ngono-ngono iku wis kunane kuno nggih wong senengane tetep diharga diri nggih. Pancen yes ngoten iku sunahe pangeran wis kabeh wong kepingine diharga napa? Diri. Watilka utawi mengkono-mengkono kabeh nikmat-nikmat tamunuha aliyah asluhu tamunnu biha aliyah. Kang paring sira biha kan nikmat aliyah ngate sing sun ana badha krana entomor budak sira Bani Israil ing Bani Israil. Bayan nuta iki dawuh jelasno litilka marek mengkono-mengkono nikmat. Aitakhot tahum tegese ngalap sira hum ing Bani Israil wa alap abidan ing dadi budak walam tas takbatni lan ora memperbudak sira ni ingsun la nikmatalaka ora ana nikmat panjenengan laka keduwe sira bidzalika klan mengkon-mengkono kabeh hakikate jenengan ora maringi nikmat aku blas merko lidzulmika krana dolime sira Firaun bistibadim kelawan memperbudak Bani Israil artine ora babak blas dolime jenengan mbek Bani Israil mbek fasilitas yang engkau berikan pada saya. Sakmene ora babak blas. Kados niku lho jenengan entuk bantuan kok negara kan yo ora imbang. Kowe nyumbang negara ya akeh bayar pajak ya akeh. Kecuali koyo Ruhin ra tau bayar pajak niku nak entuk tenan niku nak sing bayar pajak ngoten niku wis ora imbang. Wah. Waqadara lan ngira-ngira ana sapa bakdum sebagian ulama awalal kalame ing kawitane kalam dikira-kira ana hamzatul ingkari ing hamzah ingkar. Hamzah tastifamin ing hamzah istifam nek ingkari krana ingkar. Maksudnya nek sebagian ulama maknane ngeten iki. Watil kanikmatun atil kanikmatun tamun nuha aliyah. Apa betul itu nikmat? Jadi niku persis ngeten nggih, sampean tak terangno nggih niki menyangkut akidah nggih. Kanjeng Nabi niku sakwuse teng Madinah niku ora sering nyuwun sewu cara lahir ghanimah ku merebut asete tiang kafir sing melakukan perjalanan ke Syam nggih sing melakukan perjalanan ke napa Syam itu hakikatnya tidak merebut karena donyane tiang Islam kabeh muhajirin kula baleni malih nggih donyane tiang Islam kabeh muhajirin niku ditinggal ning Mekah niku kabeh dimanfaatno tiang kafir sing teng Mekah dadi nek wong Islam njupuk kafilah sing liwat moro Syam iku ya njupuk donyane dhewe. Mereka wong muhajirin itu ukhriju min diarihim wa amwalihim. Kalau balen wale ya, tiang-tiang muhajirin sausai hijrah Nabi rak dunia-dunianya ditinggal ning Mekah. Iku dikuasai tiang kafir. Mulane ana instruksi ka pangeran tiang-tiang kafir sing melakukan perjalanan teng pundi Syam cara sakniki niku dicegat teng Madinah, ngene iku teng Badar. Niku kemergo hakikate wong Islam nggih mendhet asete piyambak sing dikuasai tiang kafir. Lah saniki tiang-tiang orientalis nulis orang Islam tu garong. Kalau ada orang kafir ke Syam digarong teng Badar. Mulane kudu ana ulama sing terangno. Hakikatnya itu harta yang dibawa yang dikuasai donyane wong muhajirin sing ditinggal di Mekah. Muni wa'alam bi'l-farawis.